Ya, terima kasih masih bersama kami di Mari Teguh Golden Ways. Di segmen awal tadi kita sudah bicara mengenai tiga pilihan yang kami berikan kepada Anda. Jadi sekarang kita akan mulai langsung pollingnya kepada di studio sahabat-sahabat Indonesia Super. Silakan keypadnya dipersiapkan, dipegang, lalu nanti ditekan 1, 2, atau 3. Pertanyaannya saya ulang sekali lagi untuk yang berada di studio maupun Anda yang berada di rumah. Pertanyaan penting hari ini adalah seperti ini. Apabila Anda mendapat atau memenangkan undian 100 juta rupiah, apa yang akan Anda lakukan? Yang pertama, apakah Anda akan menabung untuk pendidikan anak? 100 juta rupiah. Yang kedua, apakah Anda akan menggunakan uang itu untuk pergi berlibur bersama dengan keluarga? 100 juta rupiah. Atau yang ketiga, apakah Anda akan membayar hutang ke kakak Anda, kakak kita, pas nilainya 100 juta rupiah juga? Saya persilakan di studio, Bapak Ibu mulai memilih sekarang. Sudah? Baik. Kita berikan tepuk tangan untuk pilihan Anda. Apa ternyata jawaban dari pilihan itu? Mana yang benar? Apakah itu akan menentukan siapa kita? Nanti jawabannya, bukan sekarang. Tapi sekarang kita akan masuk ke sisi lain dulu, Pak Mario. Yes, yaitu ada satu pertanyaan yang berkaitan dengan tadi pembicaraan kita mengenai keberanian, Pak. Yes. Kalau begitu sebetulnya dalam hidup, apa fungsinya, Pak, sebuah apa keberanian? Peran dari apa keberanian? Peran dari keberanian? Super sekali. Betul. Sahabat Indonesia yang super, sambil melihat kepada Anda yang ada di Grand Studio Metro TV dan Anda yang sedang di depan televisi. Dengarkan ini. Sebetulnya, siapapun hidupnya akan lebih baik kalau dia lebih berani. Perhatikan. Berapa banyak hal penting yang tidak kita lakukan karena kita tidak berani. Perhatikan. Dan semua orang yang kita kagumi karena berani. Sekolahnya tidak cukup, tapi dia berusaha. Lihat, pendidikannya di bawah kita, tapi pangkatnya di atas kita. Mungkin tidak tinggi pangkatnya, tapi dia berbicara mengenai hal-hal yang harusnya dikatakan oleh orang-orang besar. Lihat itu. Jadi sebetulnya siapapun hidupnya akan lebih baik kalau saja dia lebih berani. Gitu. Super sekali, Pak Mario. Terima kasih, Pak, penjelasannya. Apakah keberanian kita untuk bisa membaca situasi atau karakter orang itu sesuatu yang seharusnya kita miliki, Pak? Oh ya. Perintah Tuhan kepada kita untuk membaca itu terutama membaca kehidupan. Dan tidak ada tampilan yang paling mencerminkan pelajaran dalam kehidupan selain wajah orang. Berarti kalau gitu izinkan saya memilih 4 wajah untuk kita tampilkan di panggung kita. Kita pilih yang khas, yang mungkin tidak diproduksi lagi. Oke, okay. Bapak bisa Anda tampil kemari, silakan. Ah, itu dia Ibu, silakan. Nanti sambil kita kenali namanya ya. Itu dia, ini khas sekali, silakan. Dan harus orang itu. Silakan. Nama Anda? Sigit. Sigit? Enbun. Enbun. Sahabat-sahabat saya yang super, yuk kita lihat 4 sahabat kita ini. Mas Uli temani saya. Iya, Pak. Mas Uli dan saya, dan 4 rekan ini, dan setiap pribadi di sini, tidak menampilkan apapun, sudah menampilkan sesuatu. Jadi mereka menghindari dibaca pun, sudah dibaca. Ini cara membacanya, nanti Anda yang menjawab ya. Oke. 2 laki-laki ini, Pak Sigit dan Pak Andrew. Kalau Anda harus pergi ke bank mengambil uang, siapa yang Anda ajak untuk ambil uang? Ini. Lihat, Anda sudah buat keputusan toh? Iya. Satu lagi, ada 2 laki-laki cerita. Aku tadi dirampok. Yang mana? Yang mana? Agak lucu ya kalau dia bilang, aku tadi dirampok loh, gitu. Agak lucu ya. So, kita mempunyai konsep itu dan kita terapkan ke orang. Wanita, siapa yang lebih mudah menangis? Ini, yang kalau diganggu pria lebih mudah menangis yang mana? Ini, kalau ini prianya menangis. Kalau Anda mau titip jaga makanan kepada dua wanita, oke? Okay? Supaya tidak diambil orang. Ini jangan ketawa dulu, ini sudah menilai orang ya. Oke. Okay. Kalau ada makanan tidak boleh diambil orang. Siapa yang lebih baik menjaga? Nih. Jadi kalau begitu kita itu menilai orang berdasarkan yang ditampilkan. Sehingga kita ini sering masuk dalam penilaian yang bukan aslinya. Hanya karena kita sedang sedih, hanya kita sedang alergi, kurang tidur, orang membuat penilaian. Dan itu bisa merugikan kita. Nah, kalau kita mau menjadi pribadi yang lebih kuat berpengaruh di pasar, di masyarakat, jadilah pribadi yang tidak terduga. Kelihatannya seperti Pak Andrew, ternyata pekerjaannya adalah penjinak harimau. Iya dong? Jadi harimau itu didatangi, gitu kan? Beliau ahli menyulam. Kita dalam hidup ini kalau mau tertawa tidak usah pergi mencari pelawak. Lihat kehidupan dan sudah lucu. Nah, pelajaran yang mengharukan adalah bahwa setiap pribadi bisa tumbuh lebih besar daripada yang dipatok oleh orang lain. Dalam contoh profiling ini kita harus sadar bahwa beliau dipatok untuk bekerja di. Beliau tidak mungkin bekerja yang bidangnya. Coba, desainer baju bayi. Beliau melamar. Orang bertanya yang benar. Iya dong? Padahal memang ahlinya karena dia suka popok gitu. Nah. Sebetulnya enggak ya? Enggak. So, coba. Dari contoh sederhana ini, lihatlah ke diri Anda dengan santun, humor. Jangan terlalu tersinggung kalau ada profiling orang yang tidak cocok. Jadilah pribadi yang mengagetkan orang karena penilaian mereka salah. Karena kita lebih besar, lebih kuat daripada yang mereka duga. Itu. Super sekali, Bang Mario. Terima kasih. Terima kasih Mas Andrew, Mbak Ririn, Mas Sigit. Terima kasih. Terima kasih. Yo. Ini nasibnya sudah boleh kembali ke alamnya Pak ya? Sudah. Silakan. Terima kasih. Ternyata memang ada satu keberanian tersendiri Pak ya untuk melakukan profiling itu. Tapi yang buat saya menarik adalah begini Pak. Kalau tadi yang Bapak jelaskan adalah orang menilai kita. Lalu kita membuktikan kalau hey belum tentu itu sesuatu yang benar. Tapi bagaimana, apakah ada ilmunya Pak untuk kita yang menilai orang sehingga kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang baik. Misalnya di bidang manajemen atau apa, memilih bawahan gitu. Iya, memang sahabat-sahabat saya yang hatinya baik, tolong cermati ini bahwa hampir semua kesalahan besar dalam hidup kita adalah karena kita salah menilai orang. Ya. Bekerja, bahkan menikah, mengambil menantu, mengambil sahabat, menugaskan orang di bagian keuangan, di research and development. Coba lihat. Salah menilai orang. Nah, kalau kita ingin membangun karir yang baik secara profesional dan pribadi, jangan buat orang salah mempercayai kita. Kalau Anda sudah dipercaya, jangan kecewakan orang yang mempercayai Anda. Karena kepercayaan Tuhan kepada kita itu diwakilkan melalui orang. Orang yang mempercayai kita itu tanda bahwa Tuhan mempercayai kita, seperti tanda bahwa Tuhan itu senang dengan yang kita lakukan, orang menyenangi kita. Jangan bernegosiasi dengan perasaan buruk orang kepada kita. Jangan beritahu orang lain itu salah kalau menilai buruk kita. Perbaiki diri sehingga mereka memperbaiki penilaian kepada kita. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden Ways.